طيب عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حديث ini disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab berjuluk Abu Hafs ayahandanya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qala beliau menyampaikan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kata julus disandingkan dengan kata bainama. Jadi kalau ada julus saja, nah itu artinya duduk. Umum sifatnya. Allahumma salli wa nafi'an. Tapi kalau sekiranya diawali dengan kalimat bainama, itu menunjukkan duduknya santai. Ya, santai sedang ngobrol gitu kan? Masya Allah. Yang ingin saya lukiskan di kalimat hadis ini bahwa sahabat-sahabat Nabi itu, orang-orang terbaik di zamannya, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang banyak amalannya, yang sebagian besar di antara mereka bahkan Masya Allah disebut oleh Rasulullah SAW begitu dekat ke surganya. Bahkan ada di antara mereka yang dijamin oleh lisan Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Orang-orang terbaik ini, jangankan dalam seriusnya, dalam santainya pun mencari orang baik. Silakan Anda cek. Orang-orang baik ini, jangankan dalam seriusnya, yang penting-penting, dalam urusan yang ringan pun yang dicari orang baik. Tidak ada yang paling baik kecuali Nabi SAW pada saat itu. Karena dipahami, ya, bertemu dengan orang baik itu, dalam ngobrol ringannya saja pasti ada manfaatnya. Candanya tidak akan berlebihan. Kalimatnya banyak yang memberikan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Karena itu isyarat kalimat yang ringan ini di muqaddimatul hadis kadang-kadang sering dilewatkan ini oleh sebagian pembelajar-pembelajar. Memberikan kesan bahwa cari orang baik di sekitaran kita supaya banyak manfaat kita dapatkan. Ya, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, Anda yang di kampus, di kantor, bahkan di rumah bertetangga, cari orang baik. Ya, silakan Anda cek, Anda bergaul dengan orang baik, Anda tidak akan pernah mendapatkan kosakata kecuali yang baik-baik. Sehingga ketika lisan Anda terbiasa berbicara yang baik, Anda akan sulit menemukan kosakata yang kotor. Anda bertemu dengan orang baik, maka pandangan Anda akan mengarah pada yang baik-baik. Karena dia akan menunjukkan kepada apa yang Allah ridai. Sehingga dengan terbiasa begitu, ketika Anda melihat yang kotor, Anda akan palingkan. Karena mata Anda tidak terbiasa melihat yang demikian. Demikian sampai ujung kakinya. Karena itu mohon maaf, kalau sampai hari ini lisan Anda masih memiliki kosakata yang tidak baik, pandangan masih senang memandang yang tidak elok, kaki masih senang melangkah pada yang Allah tidak ridai, coba cek, barangkali diantaranya Anda mendapati lingkungan bahkan teman yang kurang baik. Ini bagian yang pertama.